Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يدلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, pada kesempatan malam hari ini, yakni malam Kamis, kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syaikh Dr. Saleh Fauzan bin Attila Al-Fauzan hafizahullah. Kita masuk pada babun fi ahkamil kafalah, bab tentang hukum kafalah, hukum jaminan. Atau penjaminan. Jadi dalam ilmu fikih ada al-kafalah, ada dhoman. Nah, ada penjaminan yang disebut al-kafalah, ada yang disebut dhoman. Kalau dhoman sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yakni sesuatu yang dijamin itu bisa berupa harta. Itu penjaminannya disebut dengan dhoman. Sesuatu yang dijamin berupa harta, penjaminannya disebut dhoman. Sedangkan al-kafalah disebutkan di sini oleh Syekh adalah al-kafalatu hiya iltizamu ihdari man 'alaiha kun maliyun li rabbih. Kafalah adalah konsekuensi menghadirkan orang yang punya hak piutang terhadap orang lain untuk dihadirkan kepada orang yang menghutanginya, pemilik uang. Ini kafalah. Maka kata saya, fal aktu fil kafalah wa'akyun ala badanil makful. Maka akad dalam kafalah itu terjadi pada badan orang yang dijamin. Yakni yang dijamin itu berupa badan seseorang. Dia menghadirkan orang tersebut ketika jatuh masa tempo misalnya untuk membayar hutang. Dia menjamin akan menghadirkan orang tersebut untuk memenuhi hak orang lain yang memberikan utang kepadanya. Jadi penjaminan yang demikian, penjaminan terhadap badan atau berubah badan itu namanya kafalah, kafalatul badan. Kemudian kata Asy-Syaikh, fatasihul kafalatu bibadani kulli insanin alaihi hakun maliyun. Akad kafalah itu sah dengan badan setiap orang yang dia punya hak harta kepada orang lain. Kata ini seperti hutang, maka boleh seorang sebagai penjamin untuk menghadirkan badan orang tersebut atau orang tersebut kepada orang yang berhak dari pemberi piutang tadi. Ini sah, badan seseorang yang dia mempunyai hak piutang terhadap orang lain seperti kadain, seperti utang tadi. Wala tasihul kafalatu bibadanin man alai haddun. Tidak sah kafalah dengan menjamin badan orang yang wajib dijatuhi hukuman had. Tidak sah kafalah atau penjaminan dengan menjamin badan orang yang wajib dijatuhi hukuman had. Jatuhi hukuman had seperti potong tangan. Orang yang mencuri dipotong tangan. Orang yang berzina kemudian dirajam. Ini tidak boleh penjaminan terhadap badan orang yang terkena hukuman had. Li'anal kafalata istisaqun. Karena kafalah itu, penjaminan itu adalah istisaq, pegangan yang kuat. Yang ketika dia sudah memberikan jaminan, dia harus memenuhi jaminan tersebut. Sementara wal khudud, hukuman-hukuman itu mabnaha ala dar'il bisyubhat. Dasarnya itu adalah untuk menghilangkan kesamaran-kesamaran. Yang mendapatkan hukuman-hukuman itu harus jelas ya. Hukuman itu harus jelas kepada siapa orangnya. Harus jelas ya, hukumannya demikian, orangnya juga harus jelas. Fala yadkhulu fiha al-istisaq, maka tidak masuk pada hudud, pada permasalahan ini adalah al-istisaq. Yakni pegangan yang kuat tadi. Pegangan yang kuat sebagai penjamin orang yang dijamin. Begitu pula wala tasihul kafalatu bibadanin man alaihi qisas. Tidak sah pula kafalah dengan menjamin badan orang yang wajib dijatuhi hukuman qisas. hukuman qisas. Karena tidak mungkin akan memenuhi hukuman qisas tersebut kecuali orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan pembunuhan tadi. Tidak mungkin orang akan menjamin untuk dia menggantikan sebagai orang yang dikisos. Padahal dia tidak berbuat dosa, tidak berbuat kejahatan, tidak membunuh orang. Nah, ini tidak boleh. Saya menjamin nanti untuk menghadirkan dia kalau dia melarikan diri atau bagaimana. Saya yang menjamin. Kemudian ternyata misalnya orang yang melakukan pembunuhan tadi dia hilang, melarikan diri. Nah, penjaminnya terus bagaimana? Dia kemudian menggantikan orang tersebut untuk dikisos. Nah, ini tidak boleh yang seperti itu. Ini tidak sah kafalah dengan menjamin badan orang yang wajib dijatuhi hukum kisos. Atau tadi terkena hudud. Hukumnya had, hukum had, potong tangan. Tidak boleh digantikan orang lain. Yang menjalani potong tangan ya harus pelaku pencurian tadi. Dan lain sebagainya. Sehingga wala yajuzu istifa'uhu minal kafil idza ta'addara alaihi ihdarul makful. Sehingga tidak boleh penjamin badan orang yang wajib menjalani qisas tadi untuk dibayarkan dari orang yang menjaminnya. Jika dia kesulitan untuk menghadirkan orang yang dijamin tadi. Nah, ini tidak sah kafalah penjaminan yang demikian. Penjaminan terhadap orang yang wajib dihukumi hukum qisas atau penjaminan terhadap orang yang wajib menjalani atau dijatuhi hukuman had. Masyiral muslimin, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini terkait dengan kafalah. Nah, jadi penjaminan untuk menghadirkan badan seseorang kepada orang yang berhak. Ya, ini dalam hal seperti piutang tadi, utang-piutang. Kemudian disyaratkan dalam masalah kafalah ini, disyaratkan dalam kafalah adalah diantaranya adalah biridul kafil, keridoan orang yang menjamin tersebut. Bagaimana yang disebutkan oleh Syekh, wa yustaratu li sihhatil kafalati an takuna biridul kafil. Disyaratkan untuk sahnya akad kafalah ini, akad kafalah ini disyaratkan adanya keridoan penjamin, orang yang menjamin. Li'annahu la yalzamul haqqu ibtidan illa biridahu. Karena dia tidak berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut secara yakni awal. Illa biridahu, kecuali dengan keridoannya. Kecuali dengan keridoan kafil. Jadi tiba-tiba nanti orang yang dia memberikan utang tadi langsung yakni menagih utangnya kepada penjamin, ini enggak benar. Karena dalam masalah ini penjamin itu hanya menjamin badan, menjamin untuk menghadirkan badan seseorang, bukan menjamin untuk menanggung utangnya, bukan. Ini syarat sahnya kafalah, harus ada keridhaan dari penjamin. Kemudian kapan penjamin itu bisa bebas dari tanggungannya? Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan Hafidzullah di sini, wa yabra'ul kafilu bimautil maqful. Bimautil maqful lil muta'adhdhir ihdaruhu. Penjamin bisa bebas dari tanggungan jaminannya tersebut bimautil maqful, dengan meninggalnya orang yang dijamin atau pemilik utang tadi. Orang yang dijamin atau pemilik utang yang tidak bisa dihadirkan. Tidak mungkin orangnya sudah meninggal kok mau dihadirkan, kan seperti itu. Orangnya sudah meninggal, tidak mungkin penjamin akan menghadirkan orang yang berutang tadi karena sudah meninggal. Berarti penjamin sudah bebas tanggungannya ketika yang berutang tadi meninggal dan tidak bisa dihadirkan. Begitu pula penjamin akan bebas dari tanggungannya bitaslimil maqful nafsihi irabil hakif mahalli taslim wa ajalihi. Bagaimana disebutkan oleh saya di sini, wa yabra'u kadzalik bitaslimil maqful. Penjamin akan bebas dari tanggungannya ketika orang yang dijamin tadi dia menyerahkan dirinya sendiri kepada pemilik hak. Di mahali taslim, di tempat yakni penyerahan tersebut dan waktu penyerahan yang telah ditentukan. Kenapa demikian? Li'annahu ata bima yalzamul kafil, karena dia sudah datang bima yalzamul kafil, dengan apa yang menjadi keharusan penjamin tadi untuk mendatangkan orang tersebut. Dia sudah datang sendiri, ya sudah. Berarti tanggungan penjamin sudah bebas. Dia tidak menanggung lagi pada waktu yang telah ditentukan, waktunya sekian. Ternyata orang yang berutang tadi sudah mendatangi sendiri kepada orang yang berhak terhadap utangnya tadi. Ini waktu di mana penjamin bebas untuk menanggung tanggungan orang yang dijamin tadi. Yang pertama tadi dengan kematian orang yang dijamin, atau orang yang dijamin tadi sudah datang sendiri kepada pemilik hak. Kemudian selanjutnya kata saya, wa idza ta'addara ihdarul maqful lima akhayatihi aw ghaba wa madza zamanun yumkinu ihdaruhu fihi fa innal kafila yadmanu ma 'alaihi min at-tayn. Dan apabila kesulitan untuk menghadirkan orang yang dijamin tadi, padahal dia masih hidup, atau mungkin dia yakni ghaba, yakni hilang, tidak tahu kemana, dan telah berlalu waktunya untuk memungkinkan menghadirkan orang yang dijamin tadi, sudah tidak mungkin ini waktunya, waktu apa pelunasan utang sudah jatuh tempo, sementara orang yang dijamin tadi tidak ada, padahal dia masih hidup atau hilang. Maka ketika itu kafil yang menjamin kewajiban untuk memenuhi atau menanggung utang dari orang yang dijamin tadi. Kalau memang apa tadi kesulitan untuk menghadirkan orang tadi, dia yang menjamin kafir. Dia yang menjamin utang yang harus ditunaikan oleh orang yang dijamin tersebut. Liumumi qawli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lalu, yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Keluarkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, bukan Imam Bukhari Muslim, tapi Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-za'imu gharimun." Za'im, yakni penjamin, adalah pihak yang menanggung. Penjamin itu adalah pihak yang menanggung. Dia yang menanggung karena dia sudah menjamin akan bisa menghadirkan orang yang karenanya orang yang memberi utang itu mantap untuk memberikan utang karena ada penjaminnya tadi. Ini jika kesulitan untuk menghadirkan, jika kesulitan untuk menghadirkan orang yang dijamin tadi karena dia padahal dia masih hidup atau mungkin dia hilang kemana pergi nggak tahu, maka penjaminnya yang menanggung berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan yang lain terkait dengan masalah kafalah ini adalah wa min masailil kafala annahu yajuzu dhamanun ma'rifatus syakhs. Di antara masalah kafalah, jaminan atau penjamin boleh dia menjamin terhadap orang yang diketahui. Jaminan itu harus diketahui orangnya. Kama lau ja'a insanun liyastadina min insan. Sebagaimana kalau misalnya datang seseorang hendak meminta utang kepada orang lain. Lalu orang tersebut mengatakan ana la'arifuka fala utika. Dia mengatakan, saya tidak mengenalmu, maka aku tidak akan memberikan utang kepadamu. Maka orang yang lain mengatakan, faqala sa'un akhar ana admanulak ma'rifatahu. Ini jaminan dengan mengenal orang yang hendak dijamin. Orang yang lain tadi mengatakan, aku yang menjamin untukmu, aku mengenalnya. Aku mengenal dia. U'arrifuka man huwa wa aina huwa. Aku akan mengenalkanmu siapa dia dan dari mana dia. Dikenalkan, karena ada yang kenal tadi. Dia mengenalkan orang yang dia jamin untuk kemudian diberikan piutang oleh orang yang memberikan utang tadi. Ba'innahu yulzamu bi'idhari idza ghaba, maka orang yang menjamin tadi diharuskan untuk menghadirkan orang tersebut jika dia tidak ada. Tidak muncul ketika waktu pelunasan utang, ternyata dia tidak ada, dia harus dihadirkan. Wala yakfi ayadkura ismahu wa makanah. Tidak cukup dia hanya menyebutkan namanya dan tempatnya fulan di mana. Namanya fulan bin fulan, tempatnya di sini, alamatnya di sini, tidak cukup. Yang menjamin tadi harus nanti menghadirkan orang tersebut, ini namanya kafalah. Ketika waktu jatuh tempo ternyata dia tidak ada, tidak hadir, maka penjamin harus menghadirkan orang tersebut. Fa'in najiyani dhari ma'ahayati domina ma'alaih. Maka jika dia tidak mampu untuk menghadirkan orang tersebut padahal orang itu masih hidup, domina ma'alaih, dia yang menggantikan, yang menanggung utang orang yang dia jamin tadi. Kenapa demikian? Li'annahu alladhi tafa'adda in ayu'tiyahu malahu bitakafuli li ma'rifatihi. Karena penjamin tadi dia yang menjadi penyebab orang yang meminjami utang tadi memberikan utangnya, memberikan hartanya kepada orang yang dia jamin tadi dengan penjaminan li ma'rifatihi, karena dia bilang kenal sama dia. Nah, dengan kenalnya dia terhadap orang yang dia jamin. Nah, penyebabnya demikian. Orang mau memberikan hutang tadi kepada orang yang dijamin karena ada penjaminnya tadi. Nah, penjamin ini menjadi sebab orang yang punya uang tadi memberikan uangnya kepada orang yang berhutang. Sehingga ketika dia tidak mampu menghadirkan orang tersebut padahal dia masih hidup, dan orang itu tidak hadir ketika jatuh tempo, maka penjamin dia yang menanggung hutangnya. Baka'an nauqala domintu laka khudurahu mata arata. Seakan-akan penjamin itu mengatakan, aku jamin untuk kamu, akan menghadirkan dia kapan saja kamu mau. Aku akan hadirkan dia. Kapan saja engkau mau, aku akan menghadirkan dia, yakni orang yang berhutang tadi. Fasara dzalika kama law qala takafaltu laka bi badanihi. Maka ungkapan seperti itu seperti ungkapan ketika dia mengatakan takafaltu laka bi badanihi. Aku jamin untuknya dengan badan dia. Nah, yakni untuk menghadirkan dia ketika waktu jatuh tempo tersebut. Ini terkait dengan masalah kafalah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya pada malam ini kita akan membahas pula tentang hukum al-hiwalah. Tentang al-hiwalah. Hiwalah itu memindahkan atau pemindahan. Hiwalah itu adalah pemindahan. Yani pemindahan tanggungan. Orang yang berutang dipindahkan kepada tanggungan yang kedua. Kita baca keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah tentang masalah khiwalah tersebut. Babun fi ahkamil khiwalati. Bab tentang yakni hukum-hukum khiwalah. Atau bisa juga dibaca khawalah. Nah, khiwalah atau khiwalah atau khawalah. Maknanya adalah pemindahan. Beliau mengatakan hafidhullah, qala Syekh Shalih Fauzan hafidhullah fi kitabihi al-mulakhasul fikhi, dalam kitabnya mulakhas fikih, al-khiwalatu lughatan, khiwalah secara bahasa maknanya adalah mustaqotun minat tahawul, pecahan dari kalimat at-tahawul. At-tahawul yakni pemindahan. Li'annaha tahawwalud daini min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Dia merupakan pecahan dari tahawul karena Yang namanya hiwala itu adalah pemindahan piutang dari tanggungan pihak yang memindahkan, yang namanya mukhil, ila dhimmatin ukhra, kepada tanggungan orang lain atau pihak yang kepadanya utang dipindahkan. Seseorang si A punya utang misalnya, kemudian dia pindahkan tanggungan utangnya kepada si B. Nah, si B pengutang yang kedua, kebetulan dia punya utang kepada si A sejumlah yang sama, ukuran yang sama, dipindahkan piutang itu kepada si B. Nah, maka orang yang memberikan utang tadi nanti dia menagihnya kepada si B. Wa min sama arafa al-fuqaha'u bi annaha naqlutainin an dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Maka dari sana, dari pengertian secara bahasa ini, para fuqaha mendefinisikan masalah al-hiwalah bahwa hiwalah itu adalah naqlutainin, pemindahan utang min dhimmatin ila dhimmatin ukhra, dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Tanggungan orang yang yakni memindahkan utangnya tadi dipindahkan kepada tanggungan kepada yakni orang yang dipindahkan kepadanya utang. Maka ini pengertian yang dibawakan oleh para ahli fikih, para fuqaha. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafidhallahu, wa yasabitatun bidalil sunnati wal ijma', muamalah akad hiwalah ini perkara yang ditetapkan berdasarkan dalil dari sunnah dan juga dari ijma' para ulama. Ini dibolehkan akad yang demikian itu, karena disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga disebutkan ijma' para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Yang artinya, apabila piutang salah seorang dari kalian dipindahkan kepada orang yang berharta, orang yang berharta mempunyai harta, fal yatba', maka hendaknya dia mengikutinya. Hendaklah dia mengikutinya. Ikuti. Nah, ketika seorang memberikan utang kepada orang lain, kemudian orang tersebut memindahkan penagihan utang kepada orang yang berharta, yang memiliki utang kepada dia, maka hendaknya dia ikuti pemindahan tersebut. Ini menunjukkan tentang perintah agar orang yang memberikan piutang tadi menerima pemindahan tersebut. Wa fi lafdin, di dalam lafaz yang lain yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad wal Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar, disebutkan lafaz man uhila bihaqqihi ala mali'in falyahtal. Siapa saja yang dipindahkan haknya kepada orang yang berharta, maka hendaknya dia menerima pemindahan tersebut. Hendaknya dia menerima pemindahan tersebut. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang yakni bolehnya akad hiwalah. Dari hadis tersebut berdasarkan hadis ini. Wa qad haka ghairu wahidin minal ulama'i al-ijma' ala subutiha. Dan telah disebutkan dari sekian banyak ulama tentang ijma', mereka sepakat bolehnya akad hiwalah tersebut. Bolehnya pemindahan penagihan utang kepada tanggungan orang lain. Ini ijma' yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Hafidhullah. Kemudian waqad dhanna ba'dun nasi sebelumnya wa fiha, dan di dalam akad hiwala ini adalah akad irfaqu bainan nas. Akadnya adalah untuk memberikan manfaat di antara manusia. Fa memberikan manfaat di antara manusia. Karena memang ada manfaatnya ketika orang yang berhutang tadi dia kesulitan untuk membayar hutang, kemudian dia punya hutang kepada orang lain, dia pindahkan penagihan hutangnya kepada orang yang kedua tadi, yang yakni dia punya kemampuan untuk membayar hutang. Begitu pula akad hiwala ini adalah watashilu li subuli muamalatihim, untuk memudahkan jalan muamalah yang terjadi di kalangan manusia. Dipermudah jalannya. Ketika di satu jalan agak kesulitan, dimudahkan jalannya dengan adanya hiwalah tadi. Ketika dia kesulitan, yang kemudian orang yang punya utang tadi kesulitan bayar utang, dia punya piutang dengan orang lain, dipindahkan boleh ya, untuk memudahkan jalan tersebut muamalah mereka. Watasamuh, dan yakni saling toleransi, saling mengerti ya, memahami, saling memudahkan dalam muamalah yang terjadi di antara mereka. Wa ta'awanu 'ala qadha'i hajatihim. Begitu pula ini adalah bentuk ta'awun untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Untuk ta'awun untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Orang yang memberikan piutang tadi, dia butuh untuk dikembalikan utangnya. Sementara orang yang berutang tidak mampu membayar utang, kemudian dia punya hutang kepada orang lain, kemudian dipindahkan kepada orang tersebut. Ini dalam rangka untuk ta'awun, untuk saling membantu memenuhi kebutuhan mereka. Wa tasdidu duyunihim, dan untuk supaya tertutupi hutang-hutang mereka dengan cara seperti itu ketika dipindahkan kepada orang yang punya harta. Nah, dipindahkan utang tersebut kepada orang yang malik tadi ya, yang berkecukupan dan punya harta, dan dia punya utang kepada orang yang berutang tadi, dipindahkan kepadanya. Wa tawfiru rohatihim, dan ini bisa memberikan ketenangan kepada mereka dalam bermuamalah. Sehingga orang yang memberikan hutang merasa tenang dan ada harapan besar untuk dia mendapatkan uangnya kembali dengan dipindahkan hutang tersebut kepada orang yang mampu atau orang yang berharta tadi. Ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkara yang kita bisa sebutkan terkait dengan masalah hukum-hukum hiwalah tadi. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan pembahasan ini pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah mudahkan, walaupun secara online, nah, pada malam hari ini kita bisa yakni membahas terkait dengan masalah hukum hiwalah atau hukum kafalah tadi. Wallahu ta'ala alam bisawaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.